kabar ke sana, bawa beta kumpasan biar dia di sana. Bilang beta pun rindu, bilang beta pun sayang, biar beta tak pisah jauh, ale ada di hati. Sini rindu setengah mati, yang mana ale pun janji. Beta sabar menanti, soale nyong sampai hati, biar ale tak besar. Pegang sepung janji, tergantung lama katong pun cinta. Takama tunggu beta, cari hidup di rantau. Ternyata beta susah di sini. Kalau ada yang mau masuk pindah, nona terima saja, jangan le pikir beta lain. Sayang, perkara cinta beta cinta, mau sayang paling sayang. Marsio mau bikin apa? Percuma, beta susah susah dirantau. beta susah dirantai.